Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ba'd. Ikhwani fillah, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang mengaku berislam, yaitu untuk menuntut ilmu. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim," dalam hadis lain wa muslimatin dalam riwayat lain, ya. Menuntut ilmu itu faridatun. Apa itu faridah? Wajib. Apakah sebenarnya wajib? Faridatun kalau dalam ilmu bahasa Arab apa itu? Sighah mubalaghah. Artinya di situ ada penekanan. Jadi terjemahan yang benar untuk kata faridatun itu bukan hanya sekedar wajib, tapi apa? Sangat-sangat wajib. Faridatun. Faridatun madrasi wa mubalaghah. Artinya merupakan bentuk kata yang bentuk itu merupakan bentuk penekanan. Sighah mubalaghah. Jadi bukan hanya sekedar wajib, tapi sangat-sangat wajib bagi siapa saja yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, selawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada siapa saja yang senantiasa menyebarkan ajaran-ajaran beliau hingga akhir zaman nanti. Baik, ikhwani fillah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan memasuki materi baru atau bab baru yang berbeda dengan apa yang kita bahas pada hari Sabtu kemarin, ya. Pada hari kemarin kita telah membahas tentang makharijul hurufi, ya, makharijul hurufi, tempat-tempat keluarnya huruf. Nah, jika kita kembali kepada makna atau kembali kepada istilah tajwid secara istilah, ya, istilah tajwid itu di situ ada dua unsur, ya, dua unsur. Yang pertama adalah ikhraju kulli harfin min makhraji, ya, mengeluarkan setiap huruf itu dari tempat keluarnya, itu yang pertama. Jadi ikhraju kulli harfin min makhraji, kita mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya itu dengan cara kita mengetahui di mana saja letak dari makharijul huruf tersebut. Itu yang pertama. Jadi kita belajar makhraj. Setelah belajar makhraj, kita berusaha untuk mengeluarkan setiap huruf, ya, huruf-huruf hijaiyah itu dari tempat keluarnya. Kemudian yang kedua, ma'a iqta'i haqqihi wa mustahaqqihi. Ma'a iqta'i haqqihi wa mustahaqqihi. Ya. Disertai dengan sifat-sifatnya. Haqqihi, yang dimaksud dengan haqqihi itu adalah apa? Sifat-sifatnya. Sifat-sifat huruf tersebut. Haqqihi, hak-hak itu sifat-sifat huruf. Wa mustahaqqihi, mustahaknya itu juga sifat. Tetapi maksud, ya, maksud dari hak dan mustahak itu berbeda. Nah, misalkan ya, haqqul huruf, ya, haqqul huruf itu merupakan sifat adzatiyah, sifat yang asli. Sifat yang asli. Artinya memang benar ada di situ tanpa terpengaruh dengan sifat yang lainnya. Nah, sifat yang asli itu nanti akan kita bahas setelah ini. Itu maksud dari sifat haqqihi, haqqul huruf. Hak huruf anda dari khwa, syidda, isti'la, qalqala, safir dan lain sebagainya. Adapun mustahak huruf itu adalah sifat, sifat yang timbul diakibatkan karena sifat yang lain. Sifat yang timbul diakibatkan karena munculnya sifat yang lain. Apa itu sifat apa? Contohnya sifat tebal dan tipis, tafkhim, Misalkan ada satu kaidah, semua huruf isti'la itu tebal, semua huruf istifal itu tipis. Isti'la itu merupakan salah satu sifat asli atau hakul huruf. Nah, salah satu mustahab dari sifat isti'la adalah tebal, tafkhim. Lawannya, misalkan istifal, itu merupakan hakul huruf sifat yang asli. Kemudian salah satu sifat yang mengikuti atau sifat yang timbul diakibatkan karena adanya sifat istifal itu adalah tipis. Maksudnya seperti itu, sifat mustahab huruf. Begitupun juga dengan sifat-sifat seperti idgham, ikhfa, mat, itu juga mustahab huruf. Maksudnya mustahab huruf, nah, ada sifat yang timbul diakibatkan karena adanya munculnya sifat yang bawaan, sifat yang asli tadi. Nah, baik, sifatul huruf, ya, sifatul huruf sebagaimana yang ada pada makharijul huruf. Kemarin kita bahas bahwasanya jumlah total dari makharijul huruf itu ada berapa? Makharijul huruf ada 17, ya, nanti dibagi menjadi 5 makhraj pokok tadi. Nah, sedangkan sifat itu sama, ada 17 sifat. Ada 17 sifatil hurufi. Namun dari 17 sifat ini nantinya akan dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama adalah sifat yang mempunyai lawan. As-sifat laha diddun, sifat yang mempunyai lawan. Jumlahnya ada 10. Artinya 5 sifat plus lawannya. Berarti totalnya berapa? 10. Ya, sifat yang mempunyai lawan ada 5 sifat plus lawannya, totalnya 10. Kemudian sisanya ada 7 yang sifat yang berdiri sendiri, tidak terpengaruh dengan sifat lain. Artinya sifat yang tidak mempunyai lawan itu ada 7. Kurang lebih ada 7. Kalau di buku yang di ini metode Asy-Syafi'i itu, yang sifat yang mempunyai lawan itu hanya disebutkan 8. Hanya disebutkan 8. Ya toh? Nanti ada 2 sifat. Ada 2 sifat lagi. Nah, yang sebenarnya memang kenapa kok tidak dimasukkan di buku? Karena memang tidak ada hubungannya langsung dengan tajwid. Tapi itu dimasukkan ke dalam sifat. Tapi nanti kita sebutkan namanya saja, namanya sifat apa. Nah, kemudian yang di sifat huruf yang tidak mempunyai lawan ada satu tambahan lagi, nomor 8, yaitu gunnah. Ya, gunnah kalau di buku ini dimasukkan ke dalam salah satu sifat yang tidak mempunyai lawan. Jadi gunnah itu ada yang memasukkan sebagai sifat, ada juga yang memasukkan ke dalam makhorijul hurufi. Monggo mau pilih yang mana? Semuanya benar. Ya, semuanya benar. Baik. Jadi, ya, mengenai sifatul huruf, ya, kuncinya adalah menghafalkan sifat-sifatnya. Terutama sifat yang tidak yang mempunyai lawan. Jadi sifat lawan, misalkan sifat A lawannya apa? Sifat B lawannya A apa? Nah, ketika kita mendapatkan suatu sifat itu di suatu huruf itu, ya, terdapat pada sifat A, otomatis tidak mempunyai sifat lawannya, seperti itu. Itu cara untuk menghafal sifatil huruf. Dan yang kita hafal adalah sifat huruf yang jumlahnya itu sifatnya lebih sedikit. Nanti kita akan bahas. Baik. Sifat yang pertama. Jadi kalau saya menghafal itu ada baiknya sebenarnya. Sifatuha jahrun wa likhum mustafil munfatihum musmadatu waddid dakhul. Sifatnya adalah jahr, rikhwah, istifal, infitah, ismat. Waddid dakhul, apa nawanya adalah mahmusuha fahadzahu syakhsun zakat syadiduha lafdu ajidu qatin وكانت وبين رخو والشديد للعمر والسابع علو الخصر ضد القلب أصا وصال ضاد طاء ظاء مطبقة وفر من رب الحروف المطلقة. Ini sepuluh sifat yang mempunyai nama Islam. Baik. Jadi yang akan kita bahas pertama adalah sifatul hamas yang ada di buku. Hamas lawan dari sifat jahar. Hamas lawan dari sifat jahar. Hamas, apa itu hamas? Diddul jahri. Diddul jahri. Kalau jahar, jahar. Kalau sholat apa artinya apa? Sholat yang jahar. Yang jelas. Sholat yang jelas. Adapun hamas itu lawannya berarti apa? Samar-samar. Bukan sir ya. Hamas samar, samar-samar. Ya. Dalam bahasa al-jahr itu artinya al-i'lan. Ya, i'lan itu pengumuman. Ya. Maksudnya apa? Nah, kita akan bahas. Hamas dalam buku, samarnya suara pada pendengaran disebabkan terbukanya dua bidang suara dan tidak adanya getaran pada keduanya serta banyaknya udara yang mengalir ketika mengucapkan hurufnya. Panjang. Simpelnya, kita buat simpel saja. Hamas itu merupakan sifat yang dimana ketika kita mengucapkan huruf itu maka akan keluar anginnya. Akan keluar anginnya atau udara. Kemarin yang telah kita singgung-singgung huruf-huruf yang ini keluar udara, ini keluar udara. Nah, itu nama sifatnya adalah hamas. Hamas artinya keluar angin ketika mengucapkan huruf-huruf tersebut. Berarti kalau hamas itu keluar keluar angin atau udara, jahar lawannya apa jahar? Tidak keluar angin. Angin itu namanya sifat jahrun. Jahrun. Nah, kemudian lantas apa saja sifat-sifat atau huruf-huruf yang mempunyai sifat ini, sifat hamas maupun sifat jahar sudah ada di sini. Fahathahu syakhsun sakat. Fahathahu syakhsun sakat. Ini merupakan sifat huruf-huruf yang dikategorikan sebagai huruf yang mempunyai sifat apa? Hamas. Berarti selain huruf-huruf fahathahu syakhsun sakat, huruf apa? Jahar. Jadi aturannya seperti itu. Ya, aturannya seperti itu. Jadi ketika saya menyebutkan satu huruf, nanti minimal dia mempunyai 4 sifat atau 5 sifat. Satu huruf itu mempunyai minimal 4 sifat, 5 sifat. Kenapa? Ya kan, yang tidak mempunyai lah, yang mempunyai lah lawan. Kalau enggak di A ya otomatis di B, kalau enggak di B ya otomatis di C, seperti itu. Aturan dari sifat-sifat yang mempunyai lawan. Baik, kembali ke hamas. Hamas tadi keluar udara ketika mengucapkan huruf-huruf fahathahu syakhsun sakat. Dan ini benar-benar harus dihafal, fahathahu syakhsun sakat. Kenapa? Kalau tidak hafal, masa mengurutkan dari alif ba ta? Oh, alif itu enggak ada udaranya. Enggak mungkin. Jadi yang kita hafal adalah yang ini, yang fahathahu syakhsun sakat. Baik, ikutin. Fahathahu syakhsun sakat. Fahathahu syakhsun sakat. Fahathahu syakhsun sakata. Fahathahu syakhsun sakat. Dan di semua buku tajwid ringkasannya atau kalau dalam istilah itu jembatan kedai atau apa itu seperti ini semua disambungnya seperti semua enggak yang tak di depan enggak mungkin. Jadi semuanya fahathahu syakhsun sakat biar mudah dihafal. Biar mudah dihafal fahathahu syakhsun sakat. Misalkan ketika kita ingin mengidentifikasi misalkan huruf huruf qaf, dia hamas atau tidak? Oh, tidak ada dikata fahadzahu syakhsun, sangat otomatis dia jahat. Atau misalkan huruf dal, oh, huruf dal ada dari fahadzahu syakhsun sangat. Oh, tidak ada, berarti di jahat. Atau misalkan ketika kita ingin mengidentifikasi huruf kaf, misalkan fahadzahu syakhsun sangat. Oh, ada, berarti dia termasuk dari sifat hams. Dan dulu tesnya untuk sifat huruf itu ustadznya itu atau syekhnya itu mengucapkan satu huruf. Huruf ba, sebutkan sifat-sifat yang terdapat pada huruf ba. Nah, itu apa saja. Jadi yang jadi patokannya ini fathah sama, oh, tidak ada berarti huruf jahal. Oh, tidak ada di ajid qulin bangka, tidak ada berarti seperti itu. Nah, itu untuk tes untuk apa namanya? Pengetahuan mengenai sifat-sifat huruf ya. Jadi fahadzahu syakhsun sakat. Jadi fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa. Makhrajnya ada di mana? Sambil kita mengulang makhraj. Ya, perut bibir bagian bawah dengan gigi seri bagian atas. Fa fa fa fa ba ba ba ba. Itu huruf fa. Kemudian kedua huruf ha ha ha ha ha ha. Ar-Rahman Ar-Rahman Rah Rah Allah Allah. Hamim Hamim. Huruf ha ada di mana? Ya, wasful halqi, tengah tenggorokan, tengah tenggorokan. Kemudian yang dia ada huruf tha fa fa fi fi fu fu ba ba ba ba ba ba. Keluar angin, keluar udaranya. Mabthus mabthus. Selanjutnya ada huruf ha ha ha ha hi hi hu hu ba ba. Allah dan huruf sha sha sha sha shi shi shu shu bash bash bash bash bash washia washia washia washia shi sha sha. Jadi walaupun udaranya itu yang keluar itu sedikit tetap dia keluar anginnya. Tapi yang paling banyak itu menyebabkan dalam mulutnya itu huruf shin. Kemudian huruf kha kha kha kha fi fi khu khu bah bah bah bah khairu khairu khairu khairu huruf kha kha. Dan ingat enggak apa namanya volume udara yang keluar antar huruf yang berada di sifat hamas itu berbeda, jangan disamakan ya, jangan disamakan volumenya berbeda. Tetapi walaupun berbeda ya apa namanya yang jadi patokan adalah dia keluar angin atau tidak. Kemudian huruf so so so so si si si si su su das das das das das. Huruf so ihdinas sirata ihdinas sirata sirata alladhina sirata alladhina so so si si si si. Huruf so ada di mana? Das, gimana? Ya, lidah, ya semuanya lidah. Ujung lidah dengan gigi seri bagian bawah. Huruf slot, huruf slot. Kemudian huruf sa, sa, sa, sa, si, si, su, su, bas, bas, bas, bas, yuas, wisu, yuas, wisu, yuas, wisu, yuas, wisu. Ada di mana maksudnya? Sama dengan huruf so ya sama. Kemudian huruf ka ka ka ka ki ki ki ki إياك كالكوثر كالكوثر ركبك ركبك ركبك ركبك كف ada di mana panggal itu ya dekat dengan makhraj apa huruf kemudian terakhir ada huruf ta ta ti ti tu tu bat bat bat bat bukan bats ya bukan bats bat bat bat bat enggak ada sin sinnya enggak ada unsur sinnya bukan bats bats dah bat bat ada di mana malam sini ujung lidah dengan pangkal gigi dari bagian atas satu makhluk dengan huruf apa dal dan satu lagi po dal dan po ini nah jumlahnya ada berapa berarti fahat tahu syakson syakson ada berapa sepuluh sisanya berapa 18 atau 19 ya 18 ya 18 berarti huruf apa jahrun huruf jahr tidak keluar apa anginnya contohnya huruf o bakho tidak keluar angin babe baju ya baju baju nah. jangan dikeluarkan jadi selain huruf ini ya tidak keluar anginnya dan idza ja kul huwallahu ahad enggak bisa ya huruf-huruf tersebut tidak keluar apa namanya anginnya udaranya baik selanjutnya adalah mengenai kalau ini kaitannya dengan apa udara ya toh kaitannya dengan apa ini sifat ini yang tadi yang pertama hamas dan jahat itu hubungannya adalah keluar angin atau tidak jadi yang dibahas adalah udara atau angin nah yang kedua sifat yang kedua atau yang ketiga adalah sifat syiddah apa syiddah lawannya adalah sifat rukhwa apa sifat rukhwa kalau tadi kan hubungannya dengan udara angin. Ini yang kedua adalah dengan hubungannya dengan suara. Hubungannya dengan suara. Syiddah artinya kuat, al-quwah. Bagaimana dia khwa apa? Rukhwa ya, artinya apa? Itu syiddah al-lin, lembut artinya. Lembut. Al-quwah. Kita bahas yang pertama dulu syiddah. Syiddah. Karena ini kaitannya dengan suara, jadi yang dibahas di sini adalah suaranya itu tertahan atau tidak. Dan ini kaitannya dengan zamanul hurufi. Zamanul hurufi. Zamanul hurufi itu kaitannya dengan suara juga. Nah ini, syiddah adalah tertahannya aliran suara akibat dari tertutupnya makhrajnya. Makhraj ya. Ini syiddah. Huruf syiddah berjumlah 8 disingkat. Ajid, Otin, Baket. Contohnya seperti ini. Dari Alif Hamzah dulu. Dari Hamzah A. A. Enggak kelihatan kalau misalkan dia syiddah atau tidak. Namun dia akan terlihat suaranya itu tertahan kapan? Ketika mati. As-sama. Apa namanya langsung keluar tetapi karena ini merupakan jenis huruf syiddah maka tertahan suaranya ma nah, tertahan ya kan hamzah atau misalkan huruf jim ya huruf jim al-buruj al-buruj ya begitu pun huruf-huruf yang lainnya qaf al-falaq ya balq ya balq bab bak bak bak ini huruf syiddah itu sebenarnya adalah huruf qalqalah ditambah hamzah, kaf dan ta. Ditambah hamzah, kaf, ta. Ya, suaranya itu semuanya tertahan. Kapan kelihatannya? Ketika sukun atau mati, tertahan itu mesti, enggak bisa kok. Misalkan masya'a rakkabak, enggak bisa. Mah enggak bisa, pokoknya enggak bisa langsung loss gitu. Mulus itu enggak bisa, mesti tertahan. Mau dipaksa sebagai seberat apapun ya, enggak bisa. Rakkabak. Suaranya mesti tertahan. Ya, tertahan. Nah, ini huruf-huruf syiddah itu tidak mempunyai zaman. Tidak mempunyai zaman. Jadi, kalau huruf qalqalah itu kalau sukun diapakan? Dipantulkan. Ya, berarti kalau otomatis kalau dipantulkan berarti tidak ada zamannya di situ. Misalkan huruf apa nih? Huruf qaf al-falaq, langsung pantul sekali saja, enggak bisa al-falaq, enggak bisa. Enggak bisa. Ya, huruf qaf enggak bisa di ada zamannya. Jadi huruf ini dia punya zaman. Bisikat apa? Ajid qatin bakat. Ya, ada alif hamzah ya, a, kemudian huruf jim, ja, kemudian huruf da, o, kemudian to, o, kemudian huruf ba, ka, ta, huruf ini. Ada berapa ini? Ajid qatin bakat. Dihafalkan ya, ajidu qatin bakat, ajidu qatin. Kalau enggak seperti ini ya enggak bakal tahu huruf-hurufnya apa saja ya. Mesti ini mau enggak mau memang harus dihafalkan yang seperti ini, ajidu qatin bakat fahadzahu syakhsun sakat. Nah, lawan dari apa? Dari syidda adalah apa? Rokhwa. Rokhwa berarti apa? Suaranya itu tidak tertahan, tidak tertahannya suara ketika mengucapkan huruf-huruf rekhwa. Tetapi apa hurufnya? Huruf-huruf rekhwa. Nah, sebenarnya ada satu sifat lagi, sifat lagi. Kalau tadi apa namanya syiddah itu suaranya tertahan, rekhwa itu tidak tertahan. Ada satu sifat, sifat di antara dua sifat ini. Tengah, namanya sifat apa di sini? Bainiyah, nama lainnya at-tawassul. Bainiyah itu adalah baina-baina, di antara dua sifat at-tawassul, pertengahan ya. Jadi tidak terlalu tertahan juga tidak, ya kan? Ditahan juga tidak. Ya, apanya? Tidak terlalu tertahan lah. Di antara tertahan dan tidak. Namanya apa sifat? At-tawassul atau bainiyah. Ya. Karena suara yang mengalir itu sedikit dibandingkan dengan suara yang terdapat pada apa namanya sifat syidda. Nah, syidda ini merupakan sifat di antara dua sifat. Ya, sifat di antara dua sifat syidda dan sifat rukhwah, namanya sifat bainiyah atau tawassul. Nah, huruf-hurufnya juga disingkat apa? Lin Umar. Contohnya Al-Fil. Taqlil. Makhul. Nah, huruf-huruf ini Lin Umar itu masih mempunyai zaman, walaupun tidak sebanyak di sifat yang punya sifat rakhwa. Ya. Kalau misalkan rakhwa kan misalkan huruf sin ya. Annas. Mulus. Tapi kalau yang ini taqlil. Tidak terlalu suaranya itu tidak terlalu mulus tetapi masih ada zamannya walaupun sedikit. Lin umam. Kalau misalkan huruf nun yu'minun. yu'minun. Yu'minun. Jadi alif lam mim. Alif lam mim. Mim itu jadi kembali ke ada zamannya mim. Bukan sekedar alif lam mim. Tidak. Lam mim. Kemudian perpindahan ke lam ke mim itu ada gunanya. Ada dengung yang dipanjangkan. Jadi tidak hanya sekedar alif lam mim. Alif lam mim. Ya. Itu ada zamannya. Ya. Apa tadi urutnya? Lin, lin umar, lin ain juga seperti itu. Min ju' ju' ju' ada min ju' itu hamzah apa ain ya min ju' tapi min ju' supaya tidak adanya iltibas, tidak ada apa namanya ini hamzah atau ainnya seperti itu fungsinya dari zaman ju' kalau kalau hamzah min ju' ya, tertahan langsung kalau ain masih ada zamannya walaupun sedikit. Nah ini jadi urutan zaman itu seperti ini. Yang mempunyai zaman adalah sifat-sifat yang termasuk dalam sifat apa rohwa, itu zamannya sempurna. Kemudian yang ini zaman tapi sedikit apa? Bainiyah at-tawassut. Kemudian yang tidak memiliki zaman adalah syiddah. Ini kaidah tentang apa namanya? Suara, tertahannya suara atau zamanul hurufi. Zamanul hurufi. Ar-Rahman ha itu juga apa? Huruf ha termasuk dalam huruf apa? Rukhwa. Karena tidak ada di mana? Al-jihad. Qotin bahkan tidak ada, lim umar juga tidak, tidak ada. Jadi otomatis selain huruf ajid, qotin bakat dan huruf lim umar berarti huruf apa? Rokhwa. Artinya suaranya tidak tertahan, aliran suaranya tidak tertahan, tertutup. Nah ini tentang syiddah dan rokhwa. Begitupun juga dengan bayi. Nah tiga sifat ini kaitannya dengan apa? Suara. Kalau tadi yang hams dan apa? Ya, hams dan jahar itu kaitannya dengan apa? Udara atau angin. Yang kedua ini kaitannya dengan suara. Nah, jadi sifat itu membahas seperti itu. Kalau makroskan titik-titik ya kan? Titik di mana saja ini bertemu ini jadi apa? Enggak. Kalau sifat itu ya selain ya, jadi ketika kita mengucapkan huruf itu tidak hanya sekedar kita mengeluarkan dari tempat keluarnya tadi, tetapi juga harus sesuai dengan sifatnya. Kita sudah mengeluarkan sesuai dengan tempatnya, tapi sifatnya juga harus diikutkan ya. Kumpulkan K, I, U itu dari pangkal sudah benar, tapi sifatnya belum ada. K ya, benar seperti itu. Nah ini kaitannya dengan apa? Sifat yang kedua. Berarti sudah empat sifat yang telah kita bahas. Kita baca ini adalah latihan surat Al-Insyirah. Kita baca sekali saja. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah لك صدرك ألم نشرح لك صدرك سامعني جلس يا نشرح نشرح ألم ألم أ أ أ jadi tebal tipis itu ya juga harus diperhatikan ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك عزرك ووضعنا عنك عزرك. واو واو harus di mencucukkan dulu. ووضعنا عنك وزرك. Tipis, jadi ain, ain kan bukan ngaung, tapi ain kan. Nya ditipiskan, ain kan. Kemudian, alladhi anqadha dhahrak. Alladhi anqadha dhahrak. Huruf qaf, huruf yang tebal. Nunnya ikut ditebalkan. Kalau tipis ain, tapi kalau tebal ain. Berbeda dengan kaf. Kaf tipis ya. Ain ka. Ain ka. Ain ka. Kalau ikhfa seperti itu. Ikhfa itu nun sukun yang terdapat pada ikhfa hakiki itu mengikuti huruf setelahnya. Kalau huruf setelahnya itu tebal, ya, itu otomatis tebal nunnya. Tapi kalau nunnya tipis, setelah nun tersebut adalah huruf yang tipis seperti kaf tadi, juga ditipiskan. Ya, angko tebal, angka tipis, angso, angso itu tebal, al insan tipis. Jadi enggak semuanya ditebalkan. Al insan, insan. Ini kaitannya dengan ikhfa. Nanti kita akan bahas lebih nanti. Ya. Jadi angkom. Ah, ini angkom dhahrak yang biasanya sebagian kaum muslimin ini apa namanya? Tidak bisa kurang bisa membedakan mana dha, mana dha. Segi makhluk sudah berbeda. Dari segi sifat juga banyak yang berbeda, ya toh? الذي أنقض ظهرك الذي langsung ya tidak berkenan usri ya. Inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faradta fansab fa idza faradta fansab ufghain bukan ufqala faradta Farogta. Kemudian huruf nun di sini adalah nun sama ikhfa juga, tetapi suat tebal, tebal. Farom, farom, slobi, farom, slobi. Bukan fain, ila rabbika farghab. Jadi perhatikan di sini semuanya ada huruf-huruf hamas juga ada, ya kan? Ka nasrah laka sadirak. Nah, ini ada dua huruf, ada dua huruf, yang satu syiddah, satu yang satu hamas, yang satu jahar. Misalkan sadirak. Bukan sadirak. Ya ini surat al-insyirah. Kemudian dilanjutkan pembahasan setelahnya. Ada huruf isti'la namanya dan sifat istifal. Isti'la, nah, yang biasanya saya singgung sebenarnya ini dari awal. Isti'la dan istifal. Isti'la apa? Isti'la. Isti'la itu artinya irtifa, naik. Nah, artinya naik. Nah, istifal apa artinya? Lawan dari isti'la, artinya tidak naik. Nah, makanya asfal. Asfal di bawah, mana di atas? Asfal. Asfal, fiddarjil asfal. Ya. Mungkin itu istilah dari bahasa Arab, asfal. Isti'la, artinya irtifa. Maksudnya apa? Isti'la adalah naiknya suara dalam menangkan mulut ketika mengucapkan hurufnya sehingga ia dibaca tebal. Naiknya suara ke langit-langit mulut ketika mengucapkan hurufnya sehingga ia dibaca tebal. Ini suaranya. Tapi sebenarnya ya, sebenarnya istilah yang benar untuk isti'la adalah irtifa'u mu'akhiratil lisan. Irtifa'u mu'akhiratil lisan ila al-hinkil a'la 'inda an-nutqi bi hurufi musaddaqin. Maksudnya apa? Naiknya lidah bagian belakang ke langit-langit ketika mengucapkan huruf-huruf isti'la. Ya, naiknya bagian lidah, lidah bagian belakang itu naik ketika mengucapkan huruf-huruf isti'la. Ya. Bisa diperhatikan huruf khussadautin kib. Jika kita perhatikan di gambar yang terdapat pada babu makhorijul huruf, posisi lidah itu mesti naik. Misalkan, bisa ditengok kembali, huruf kha, huruf kha, dan lain sebagainya, itu mesti bagian lidah, bagian belakang itu mesti naik. Ya, huruf la, kemudian huruf ta, ya, wa, dan lain sebagainya, itu mesti naik lidah bagian belakang, mu'akhratul lisan, itu mesti naik. Nah, karena naiknya ya, lidah bagian belakang ini, maka akan mengucapkan huruf yang tebal. Ya, huruf yang tebal. Ya. Sehingga apa namanya yang o, kha. Kha itu tebal. Karena apa? Karena lidah bagian belakang itu naik. Kalau enggak naik ini kha. Kha itu tipis. Kha. Khairul bariyah. Khairul bariyah. Soalnya tebal, bukan khairul bariyah. Khairul kha itu sesuai dengan makhrajnya, sesuai itu dengan makhrajnya, tetapi ada sifat di situ, bukan kha kha. Sifatnya adalah isti'la, tebal. Ya, tebal. Kha atau misalkan huruf apa ini? So. So. So. So kalau enggak ditebalkan jadi apa? Sa. Huruf sa. So. Sa. Ya, ini tebal. So. So. Karena apa? Penyebabnya kok bisa tebal? Ya ini, lidah bagian belakang itu naik. Ya. Makanya harus perhatikan benar ini mengenai tebal tipisnya. Kemudian huruf bo, bo, bo. Tahu saya rasa nggak bisa kalau bukan di tebalkan. Tidak, tidak bisa sudah. Ya huruf bo, huruf ga, begitu juga ga, ga, ga. Kalau tipis gimana? Ga, ga, seperti itu. Gairi, gairi. Ghairi, ghairi, ghairi. Susah. S otomatis huruf po. Po. Po. Po. Po. Jadi KTP jadi apa? Ta. Atau da ya. Ya. Kemudian huruf o. O. O. O. O. Tipis mana? K. Susah. K. Susah. Lo. Lo. Lo. Lo. Lo. Tebal juga. Walaupun misalkan kasar juga tebal. Li. Li. Li. Li. Ketika dia tidak naik, jadi apa? The. Ya kan? The. Itu tipis. Tapi lo. Tebal. Nah ini. Huruf is. Fi'la. Disingkat apa? Khusadar tingkil. Nah, tidak itu naik ke langit, tidak bagian belakang ya. Akhirat itu bagian belakang itu naik ke langit, langit sehingga nanti akan menimbulkan suara yang ke tebal. Jadi lawan isti'la apa tadi? Is istifal. Nah, istifal itu apa? Lawannya berarti tidak naiknya lidah bagian belakang itu tidak naik. Nah, itu namanya istifal. Sa ba. Selain huruf-huruf isti'la tidak boleh tebal. Ba. Ya. O. Enggak bisa, enggak boleh. Bukan jadi a'ru, a'ru bukan a'ru, o. Enggak bisa. Ya. Itu sebagian itu karena tidak mematikan ini, mana isti'la, mana yang tebal, mana yang tidak. Fa'ula, fa. Nah. Ah, banyak yang seperti itu. Fa, ya, bukan fa. Fa. Fa. Fa. Fa. Atau misalkan apa namanya? Karena mengikuti, terkadang terpengaruh. Misalkan huruf sin ketemu huruf ta, ada itu ayatnya. Basalta, basotta. Basta, basbo. Mana ini? Ba itu tipis. Bas-poh. Bas-poh. Bas-poh. Ya seperti itu. Jadi tidak boleh terpengaruh kecuali tadi yang ikhfa tadi. Yang ikhfa tadi. Tapi selain itu tidak boleh ngikutin. Kalau tebal ya sebelumnya harus di tipis. You can bas-poh then. Bas. Bas. Ba, ya tebal. Ba, do. Ada lagi. Aha, ahatu. Bukan ahok, ahok, ahatu. Dan itu ada nanti ada pembahasannya seperti itu. Seperti contohnya. Alamur ahatu wa ahdil fajrin hadirit tajwidi wal marah. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau tidak boleh mengikuti huruf setelahnya, kalau selain tadi yang nun sukun pada hukum ikhfa, ya, hukum ikhfa ahattu. Kemudian tadi apa? Ya, ahattu contohnya salah satunya. Nah, ini kaitannya dengan apa? Isti'la. Istifal. Jadi naik, lidah bagian naik, bagian belakang itu naik, maka menimbulkan huruf yang suara yang tebal. Khusodok bin kiw. Nah ini. Kemudian setelahnya adalah huruf sifat yang punya sifat itbaq dan infitah. Namanya itbaq dan infitah. Itbaq. Maksudnya apa ini? Nah, itbaq adalah terkumpulnya suara di antara lidah dan langit-langit ketika mengucapkan hurufnya. Saya juga enggak paham kalau misalkan apa namanya? Membaca pengertian ini. Tetapi kalau pengertian yang ini yang ada di buku yang aslinya ini adalah kalau istilah itu yang naik bagian belakang saja, ya kan? Tidak bagian belakang. Kalau ilbab itu depan dan belakang itu naik. Bedanya di situ. Bo, lo, ya, sod, don, bo, don, ya, lo, bo, lo, sod. Nah, kalau isti'la itu yang naik cuma mu'akhiratul lisan saja, bagian lidah bagian belakang saja. Tetapi kalau itbab itu yang depan juga naik, lidah bagian belakang itu juga naik. Ya, wal farqu baina irtifa'il lisan fil isti'la wal itbab anna isti'la'a mukhtassun bi mu'akhiratul lisan dunan nadhari ila muqaddimatihi. Amma al-itbab fa nadhratu hi 'am li'annahu yashmalu aghlabul lisan. Jadi, ya, kalau isti'la itu yang naiknya hanya cuma belakang saja, lidah bagian belakang, tanpa memandang apa namanya posisi lidah bagian depan, yang penting itu bagian belakang itu naik, itu isti'la. Tetapi kalau itbab itu juga dilihat lidah bagian depan, ya, lidah bagian depan naik, jadi naik. Jadi seperti ini, semua huruf itbab itu mesti isti'la. Semua huruf itbab itu mesti isti'la, tetapi tidak semua huruf isti'la itu itbab. Cuma ada empat huruf, apa? So, lo, lo, lo. Cuma empat saja. Kalau saya ngafal yang sadu dadun qa'u dha'un, sadu dadun qa'u dha'un, itu hanya penyebutan saja. Tadi di apa namanya, di bait apa namanya, di bait ini apa namanya, syarah muqaddimah seperti itu, ya, baikun baikun, ya, apa ini namanya, jazariyah, matan jazariyah seperti itu. Sadu dadun Allah, ya, ada apa ini? Naiknya lidah bagian depan dan belakang ke langit, ya. Langit, sehingga nanti akan apa namanya? Ya, mesti tebal, mesti tebal. Jadi tidak ada masalah saya kira untuk, karena sudah ada di apa namanya pembahasan di sebelumnya, istihla tadi untuk pengucapannya Allah, ya. Allah. Nah, kemudian ini Allah. Sad, dha, dha, dha. Dan enggak mungkin yang naik itu hanya belakang saja. Yang depan enggak naik enggak akan keluar itu. Ya, tidak akan keluar. Ya, ini kaitannya dengan apa namanya? Lidah itu naik atau tidak. Baik, itu mengenai sifat-sifat huruf yang mempunyai lawan. Ini kalau yang sifatnya yang pertama itu hamz dan jar itu kaitannya dengan apa? Angin, ya, udara. Yang kedua itu syiddah dan ghawah itu kaitannya dengan suara. Nah, yang ketiga isti'la istifal itu kaitannya dengan lidah bagian belakang naik atau tidak. Nah, yang ini yang keempat adalah keseluruhan lidah. Ya, lidah itu naik atau tidak, baik itu depan maupun ke belakang. Nah, ini sifat-sifat huruf yang mempunyai lawan. Adapun ada satu sifat lagi, yang tidak disebutkan di sini yang mempunyai lawan, namanya sifat idlak dan ismat. Idlak dan ismat. Sifat idlak dan ismat. Maksudnya apa ini? Nah, sifat idlak dan ismat itu sebenarnya tidak ada kaitannya dengan tata cara pengucapan dalam kaidah tajwid, sehingga ketika dalam buku-buku itu dimasukkan ke dalam kategori sifat-sifat huruf, tetapi itu juga termasuk sebenarnya dalam kategori apa namanya sifatil huruf yang tidak, yang mempunyai lawan. Ya. Idlak adalah sur'atul nutqi bi huruful idlak, pengucapannya itu cepat, itu idlak. Fa, ro, ya, ma, na, la, ba, hurufnya farra min lubbi, farra min lubin fa ra mim nun lam ba. Tidak perlu syarat, tidak apa-apa. Tarramin lubin, firramin lubin. Nah, ataupun ismat itu lawannya. Karena apa? Karena orang Arab itu terkadang tidak bisa apa namanya mengucapkan dua huruf yang sama. Maksudnya ada beberapa huruf yang tidak bisa diucapkan. Seperti ayat bisal ismu. Bisal ismu. Itu mereka bacanya tidak bisal bisal ismu, tapi bisalis bisal ismu. Karena orang Arab itu suka mudah mempermudah untuk mudah saja, enggak mau ribet. Enggak mau ribet. Nah, itu kaitannya juga dengan cara pengucapan. Tetapi ini tidak perlu di apa namanya? Tidak perlu dimasukkan ke dalam sifat-sifat huruf terkait dengan pengucapan. Karena tidak ada, enggak ada teknik khusus untuk mengucapkan huruf idlak maupun idmah, sehingga tidak dimasukkan ke dalam bab sifatil huruf. Tapi tadi termasuk dari kategori sifat huruf. Nah, ini sifat-sifat yang tidak mempunyai lah, yang mempunyai lah lawan. Jadi minimal jika kita merujuk pada buku ini, satu huruf itu mempunyai berapa sifat? Empat. Mempunyai empat sih sifat. Contoh satu kita identifikasi. Huruf la. La. Huruf apa? Syid ames atau jahab? Jahab. Ya, karena tidak ada di fahadzahu syakhsun sakat. Kemudian syiddah likhwa atau bainiyah? Bainiyah. Karena ada di lin. Lin umar. Kemudian isti'la apa istifal? Istifal. Karena tidak ada di khussadaqtin kyum. Kemudian idbaq atau apa ini ya? Idbaq atau infitah? Infitah. Karena tidak ada di swadu, dadu, dadu. Itu cara untuk mengidentifikasi. Ya, ganti. Jadi kalau sudah hafal, fahathahu syakhsun sakat, ajidu qatin bakat, lin umar, khussadaqtin kyum, swadu, dadu, ta'u, za'u. Itu sudah mudah. Sudah tahu sifat-sifatnya semua. Sudah tahu, artinya sudah menguasai tentang sifat-sifat huruf yang mempunyai lawan. Makanya ini yang fahadahu syakhsun sakat ajidu qatin baka lin umar khussadaq tinggir, ini harus dipahami dan harus dihafalkan. Dan di semua buku tajwid mesti tulisannya seperti ini, enggak ada yang berubah. Misalkan sakata fahadahu syakhsun, enggak ada urutannya ya fahadahu syakhsun sakat. Jadi tenang saja, itu semuanya yang belajar tajwid mesti hafal seperti ini. Fahadahu syakhsun sakat ajidu qatin bakat kol-kolah toko di baju ya, baju di toko ya, itu kalau orang Indonesia anu ya, apa namanya ya kol-kolah, nanti akan kita bahas setelah ini. Nah, ini sifat yang mempunyai lawan. Selanjutnya akan kita bahas sifat-sifat yang tidak mempunyai lawan. Artinya memang tidak semua apa namanya huruf itu mempunyai sifat-sifat ini, hanya huruf-huruf tertentu saja ya, karena tidak mempunyai lawan, tidak mempunyai lawan. Baik, yang pertama adalah sofir. Sofir ya, sofir adalah tajamnya suara karena ia keluar dari celah yang sempit antara ujung lidah dua gigi dari atas dan bawah. Maksudnya adalah desisan. So, so, za, sa, sa, sa, sa, bes, bes, bes, bes, bes, bes, bes, bes, bes, bes, bes. Ada desisannya. Cuma tiga huruf ini saja. Dan ini satu makhraj. Satu makhraj ini. Ya, satu makhraj. Namanya apa? Sofi. Sofi. Kembali sofi artinya apa? Asalnya suara burung ini. Kalau secara bahasa sofi itu suara burung. Burung prit itu. Nah, kalau secara bahasa. Secara apa? Bahasa. Kemudian kol-kolah yang kedua. Cepat saja kita bahas. Kol-kolah ini sudah tahu. Mesti kol-kolah adalah memantulnya suara ketika sukun. Ya, tanpa terpengaruh dengan harokat yang tiga. Disingkat up mujadin. Up bu jadin. Qaf, ta, ba, jim, dal. ya, baqa baqa baqa baqa bab bab baji baji badi badi. Qoqlah ada dua, lam yali apa qoqlah apa kubro, ya, kubro dan sugro. Apa ya kubro, apa itu besar, kubro besar, sugro kecil, ya, ya artinya seperti itu. Nah, qalqalah kubro adalah waqaf yang huruf qalqalahnya bertasydid atau tidak. Sebentar. Qalqalah ya, qalqalah. Qalqalah. Apabila waqaf pada huruf qalqalah bertasydid atau tidak. Maksudnya yang kubro adalah jika kita wa hadza idza kanat sakinatan mauqufan 'alaiha. Jika kita waqaf atau berhenti pada huruf qutbu jadil, baju di toko, toko di baju, ya, ya tadi, dan itu dalam keadaan waqaf. Ingat waqaf di sini bukan di akhir ayat yang jadi perhatian di sini. Terkadang kita salah pengertian. Apa itu qalqalah kubro? Apabila kita berhenti, apabila kita mengucapkan huruf ini pada akhir ayat, tidak. Walaupun di tengah ayat, asalkan kita waqaf di situ, ya qalqalah kubro. Patokannya adalah waqaf atau tidak. Misalkan kita misalkan berhenti pada contohnya lam yalid, ya, lam yalid wa lam yulad, yulad, itu qalqalah kubro, ya. Sedangkan qalqalah sughra adalah apa? Apabila ada huruf qalqalah tadi qutbu jadil di tengah, bukan di tengah-tengah kata. Dalam keadaan bersambung kita membaca huruf qutbu jadil yang sukun dalam keadaan bersambung, bukan di tengah-tengah kata. Ya. Kalau misalkan kita menyambung akhir ayat, menyambung akhir ayat ada huruf qalqalahnya, kalau kita sambung dengan ayat setelahnya dia bukan kategori qalqalah kubro tapi sughra. Kenapa? Patokannya itu bukan akhir ayat atau tengah ayat, tetapi apa? Nyambung atau tidak. Lam yalid, kita berhenti qalqalah apa? Kubro, walaupun dia di tengah kata, tengah ayat. Ya, ini jadi yang terkadang apa namanya salah persepsi orang itu untuk apa namanya memahami sifat qalqalah. Ya, ada qalqalah kubro, qalqalah sughra. Qalqalah kubro apabila di akhir ayat, ya. Qalqalah sughra apabila di tengah-tengah kata. Tidak. Patokannya adalah wasol atau waqaf, nyambung atau berhenti. Ya, walaupun kita, ya, walaupun huruf dal misalkan dalam yulad itu di akhir apa namanya? Di akhir ayat, tetapi jika kita bersambung dengan ayat setelahnya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu misalkan, itu tetap qalqalah kubro semua, ya, qalqalah sughra, qalqalah sughra karena bersambung. Namun, ya, jika kita berhenti pada lam yalid qul huwallahu ahadu lillahis samad lam yalid, nah, qalqalah kubro karena kita berhenti. Jadi yang ini yang perlu difahamkan terutama kepada anak-anak kita, ya. Jadi qalqalah kubro dan sughra itu kaitannya dengan berhenti atau tidak. Mungkin pemahaman mengenai di tengah kata atau di akhir kata itu supaya simpel jelaskan kepada anak kecil, padahal ya salah, ya, pemahaman seperti itu. Pokoknya kalau qalqalah kubro itu di akhir ayat, ya kan? Qalqalah sughra di tengah-tengah gitu. Tapi enggak seperti itu. Jadi ini perlu diubah, ya, perlu diubah. Apabila huruf qalqalah ada di tengah kata atau kalimat, ini juga pemahaman yang menurut saya kurang benar. Ya, ada di tengah kata atau kalimat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Ya. Baik, jadi pahami ya ini mengenai qalqalah. Jadi hurufnya apa? Qutbu jadil. Ini yang biasa di apa namanya buku-buku tajwid. Qutbu jadil dan semuanya sama. Qutbu jadil tidak ada baju di toko, Kalau pasti toko ya salah to, enggak ada to. To enggak ada. Kutubu jadi. Kemudian selanjutnya adalah huruf lin, sifat lin. Lin wawun wa ya'un sukkina in fataha qablahuma. Huruf sifat lin adalah sifat lin itu artinya apa lin? Lembut, mudah. Lin itu lembut atau mudah. Maksudnya adalah ketika mengucapkan dua huruf ini, bahwa ucapannya itu akan mudah. Ikhrajul harfi min makhrajihi fi linin. Mengeluarkan huruf dari tempat keluarnya dengan penuh kelembutan. Wa adamu kulfatin ala lisan. Dan tidak perlu ada apa namanya berlebih-lebihan dalam ketika mengucapkan huruf-huruf ini. Ya, misalkan apa namanya tadi? Ada hurufnya apa saja? Hurufnya ada dua. Hurufnya ada dua. Wawu atau ya yang harokatnya sukun. Sebelumnya itu adalah harokat fathah. Contohnya surat Quraisy dari awal sampai akhir. Di ayat pertama sampai ayat terakhir itu lin semua. Liila fi Quraisy. Khawf. Amanahum min khawf al-bayt. Lin ya, namanya apa? Lin, ada wawu atau ya sukun yang sebelumnya harokatnya fathah. Nanti ada sifat lin, nanti di pembahasan ada mat lin. Ada mat, bukan mat lain ya. Lain aplikasi. Mat lin. Mat lin. Bacanya lin, bukan lain. Lin, ya. Bacanya al-linu. Ini. Kemudian ada inhiraf. Inhiraf. Inhiraf itu menyimpang artinya. Inhiraf wa inhiraf. Menyimpang. Jadi yang saya apa namanya yang saya singgung ketika membahas huruf fa. Jadi aslinya yang suaranya itu mulus tanpa ada gangguan. Tiba-tiba ketika ada makhraj ra, maka terhalang suaranya sehingga kalau makhraj akan tersenter ke tengah. Ra. Ra. Ra. Ra. Maka akan tersenter ke tengah. Aslinya yang lurus seperti ini karena ra-nya bentuknya seperti ini jadi ke tengah. Itu kalau ra. Kalau la. La. Nah, yang la itu yang ditahan yang tengah. Yang tertahan yang tengah sehingga suaranya itu minggir. Minggir seperti gambar. Ada di gambar. Ya, sudah. Ya. Menyimpang suaranya inhiraf. Ya. Kemudian selanjutnya adalah takrir. Ada dua huruf saja tadi ya, inhiraf ra sama la. Kemudian selanjutnya ada takrir. Takrir. Ya, takrir itu bergetar. Itu cuma ada satu dalam huruf hijaiyah, huruf ra. Huruf ra. Akfi tak namanya sifat apa? Takri. Ya, bergetar. Dan kaidahnya jika ra tersebut bertasjid malah dikurangi takrirnya. Jika bertasjid Allahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Nanti kaitannya dengan getaran nantinya. Ya. Sebenarnya seorang boleh tidak berlebihan dalam takrir. Nah ini, karena apa? Karena akutnya kalau roh itu nah, takrirnya itu banyak, getarannya itu banyak, dikutkan rohnya itu tidak lebih dari satu. Lebih dari sekali kerucutnya huruf ra tersebut. Selanjutnya adalah tafasyi yang keenam. Tafasyi. Tafasyi adalah tersebarnya udara di dalam rongga mulut atau keseluruhanmu mulut. Udaranya itu tersebar. Sya. Sya. Sya. Gambarannya seperti ini. Ini langit-langit, ini udara. Ke atas, shin ada di mana makhrajnya? Tengah. Naik, nyebar. sh di dalam huruf kita itu penuh dengan udara ketika menghasilkan huruf shin ini, nah, huruf shin. Nah, jadi namanya tafashi sesuai dengan hurufnya, huruf shin, tafashi. Kemudian setelah yang terakhir dalam pembahasan adalah apa? Istitolah. Apa istitolah? Istitolah itu secara bahasa at-tawl wal imtidad. Mulur. Mulur. Karet itu apa namanya? Mulur bahasa Indonesia apa tuh? Lentur. Ah, lentur. Maksudnya lentur. Itu secara bahasa. Ya. Itu secara apa? Bahasa at-tawl memanjang, memanjang. Wal imtidad. Nah, maksudnya kalau dari istilah itu adalah bergeraknya lidah ke depan setelah tepi lidah menempel pada gigi geraham atas sehingga ujung lidah menyentuh pangkal gigi atas yang disertai artinya udara yang menekan dari belakang lidah. Begini saja. Secara mudahnya adalah tepi lidah atau sisi lidah itu ketika mengucapkan huruf dhad atau ketika dia mati atau sukun, otomatis nanti dia akan tertarik ke depan. Bel, kan ditertarik itu otomatis. Bukan sekedar bade. Bel, sehingga nanti akan sampai kepada makhraj lam hatta tattasila bi makhrajil lam. Sampai nanti lam ada di mana lam? Lam ada di mana? Ujung apa? Ujung tepi. Ujung lidah sini, ujung tepi itu sini. Nanti sehingga nanti tertariknya itu nariknya sampai kepada makhraj lam sampai ujung tepi. Bel. Jadi yang nempel nanti sini sampai ujung tepi lidah. Bel. Walau. Gunnah seperti yang kita bahas, gunnah hanya pada dua huruf apa? Mim dan nun. Jadi nanti kita akan bahas setelahnya. Maratibul gunnah besok insyaallah. Maratibul gunnah. Nah, baik. Setelah kita selesai membahas tentang sifat dan huruf, bisa kita apa namanya? Bisa kita simpulkan. Jadi setiap huruf itu minimal itu mempunyai berapa? Empat sifat sesuai dengan buku ini. Empat sifat minimal yang paling banyak adalah berapa selain lebih dari empat huruf ro itu paling banyak sifatnya. Ro itu berarti 6 ditambah takrir dan inhiraf. Yang lainnya mungkin 5. Ya paling maksimal 5 yang lainnya. Ya. Seperti itu ya. Ini mengenai sifat huruf. Nah, jadi sudah kita sudah mengetahui mengenai sifat-sifat huruf. Jadi tinggal kita selain mengeluarkan setiap huruf itu dari tempat keluarnya, juga harus memperhatikan sifatnya entah itu ada udara atau tidak, suaranya itu tertahan atau tidak, lidah bagian belakang itu naik atau tidak dan lain sebagainya. Ya, jadi mengenai sifat-sifat huruf. Nah, baik, ini mengenai sifat huruf. Insya Allah nanti besok kita akan membahas tentang maratibul gunnah tentang apa namanya tingkatan gunnah. Setelah itu baru kita masuk hukum nun sukun dan tanwin. Nah, ini sudah masuk ke pembahasan hukum-hukum yang lainnya. Artinya kita telah selesai membahas tentang apa? Sifatil makhrajul hurufi was-sifati. Ya. Makhraj dan sifat-sifat huruf. Baik. Selanjutnya ke tahsin, masih ada waktu sekitar 10 menit. Kebetulan yang akan kita bahas, yang kita baca adalah surat yang lumayan pendek, surat Kulhu. Kulhu Allahu Ahad. Silahkan dibuka. Silakan dibuka surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Surat Ikhlas. Ikhlas. Allah. La. Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas. Penyakit tebal tipis ini seperti ini. Mungkin harus diperhatikan. Ini tebal atau enggak, ya? Makanya harus diperhatikan. Dan biasanya, ya, gara-gara soknya tebal, laknya ikut tebal. Ikhlas, os. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi ta'awud. Saya dulu ngajar santri ta'awud. Setiap ta'awud saya benerkan, setiap ta'awud saya benerkan. Termasuk dari santri yang kurang apa namanya, yang di antara teman-temannya dia paling lambat lah untuk masalah tahsin. Kemudian kebetulan saya mendapatkan jatah orang-orang yang khusus, masya Allah, orang-orang yang khusus, artinya yang di antara teman-teman yang lain yang memang spesial. Ya spesial lah, seperti itu. Ada satu santri. Santri, saking sering saya benerkan isti'adah, jadi paling bagus isti'adahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sampai terus seperti itu. Ya, sehingga model-model mahat itu mengatakan isti'adah yang paling bagus adalah fulan. Saking sering di apa namanya? Dibenerkan. Tetapi setelah isti'adah, masya Allah. Istiadah kembali lagi posisi semula, karena yang sering dibenarkan ya istiadahnya saja. Sampai ya karena saya yang spesial-spesial itu kan musuh-musuh yang lain itu angkat tangan. Antum aja yang dapat ini, aduh yang dapat ini semua ya, yes, gak apa-apa sih. Yang harus sabar. Udah benar, ya, lanjut. Tapi ketika setelah a'udhu, setelah bismillah. Ya, apa? Lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Semua huruf isti'la itu tebal. Semua huruf istifal itu tipis. Kecuali ada beberapa kata yang terkadang dibaca tebal, kadang dibaca tipis. Salah satunya huruf ro. Ro kenapa enggak dimasukkan ke dalam isti'la atau istifal? Dan kasrah dan dhammah. Ini ro enggak ada di kata ajid. Oh, itu bukan apa namanya? Qusadaq tinkit, tidak dimasukkan di situ. Kenapa? Aslinya dia tipis. Ro, karena ro ada huruf ro yang akan dibaca tebal, kadang dibaca tipis. Yang kedua ada lam dalam satu kata ini. Lafzul jalalah Allah. Lam di sini tebal apa tipis? Tebal. Huwa itu tipis apa tebal? Tipis. Wa. makanya harus ditipiskan juga, bukan ditebalkan. Wallahu wa'nya tipis. Nah, jangan ditebalkan. Itu ya memang ini seperti ini. Kadang enggak sadar kita mengucapkan seperti itu. Korek-korek itu karena seperti itu, dibandingkan yang hal-hal yang padahal sederhana sebenarnya ini, tebal tipis. Cuman karena enggak diperhatikan ya ngikut ya. Allahus Samad. Allahus Samad. Allahus Samad. Allahus Samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hamasnya jangan lupa. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jelas ini, karena sebagian muslimin bahasanya kufwan, kufwan, sukun jadinya fa-nya, kufwan, kufu, fu, hamasnya harus jelas di sini, kufu, fu, kalau kufwan nggak sesuai makrotnya, ya, kufu, kufu, baik, kita lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Sifat-sifat huruf yang telah kita bahas ya, jadi karena sudah tahu ya apa huruf apa saja yang keluar udara, hames istilahnya apa, hames ini ada hamesnya atau tidak, hames ya. Kemudian apa tadi, syiddah, rikhwah dan lain sebagainya, isti'la, istifal, itbaq, infitah. Kenapa kok saya paling ingat kalau huruf-huruf hames dan huruf isti'la? Ya karena ini yang sering salah. Orang-orang sering salah, sebagian kaum muslimin dulu ya, masalahnya di dua ini, hames yang huruf-huruf yang aslinya tidak keluar angin dianginkan. Begitupun sebaliknya. Yang kedua adalah isti'la, huruf-huruf yang aslinya tidak tebal gitu. Soalkan, nah ini menjadi perhatian yang perlu diperhatikan ya. Karena ini terkadang orang yang membaca Quran yang sudah merasa benar pun tidak merasa kalau misalkan itu salah. Ya, karena memang kurangnya perhatian terhadap sifat huruf. Mungkin sebagian kaum muslimin ya sifat huruf ya sekedar pengetahuan saja. Oh ini keluar amin, oh ini tidak, oh ini suaranya tertahan, oh ini tidak, oh ini yang penting naik, yang penting lidahnya yang penting naik, yang ini enggak. Padahal itu juga ada pengaruhnya, jadi tebal tipis tadi. Nah tebal tipis itu merupakan mustahak. Semua huruf yang punya sifat isti'la itu punya sifat tebal. Misalkan, nah tebal tipis ini tafkhim itu merupakan sifat akibat ada huruf sifat-sifat isti'la. Kalau dalam kembali ke kaidah tasawuf, bukan kaidah tasawuf, pengertian tasawuf adalah mustahakul huruf. Mustahak huruf, haknya adalah isti'la, hakul huruf itu isti'la, mustahaknya adalah tebal. Pengertian dari ikhraju kulli harfin min makhrajihi, mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya, ma'a iqta'i haqqihi, disertai dengan hak huruf dan mustahak huruf. Maksudnya adalah seperti itu. Baik, wa'anifillah, kita cukupkan sekian. Insyaallah nanti kita akan lanjut pada esok hari. Insyaallah besok kita akan mulai membahas mengenai maratibul ghunnah. Ini juga penting, maratibul ghunnah, yaitu bingung ya. Baik, kita tutup dan doa kepada majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.